Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika. Kala wingi kula kali panjenengan sampun didoduaken tentang balasan dari Allah tentang amal kita di dunia itu dikontani wonten ing donya juga oleh Gusti Allah. Sak menika monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara mongko nuli nutur sapa kemusonep jazaan ing walesan akhara kang weneh muajalan kang den gancangaken apa jaza biqaulihi kelawan dawuhe kemusonep kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taati. Kafa wis nyukupi al-amilina ing biro-biro wong kang ngamal. Apane jazaan walesane? Apa sing nyukupi ma apa barang? Huwa kang utawi Allah iku fatihuhu zat kang buka ing ma. Ala kulubihim ing atase biro-biro atine amilin. Ing atase biro-biro atine amilin fi taatin dalam taatin Allah. Ai fi hali taatihi tegese ing dalam nalikane taat ing Allah. Bayane mawau minal mawahibi bayane pira-pira peparing al ilahiyah kang bangsa pangeran. Wal ilhamat lan pira-pira ilham Allah duniyah kang bangsa laduni kang bangsa teko pangeran. Wa hamla wa halawati tamallukilan manise asih-asian baina yadail malikil muluk yang dalam ngarsane zat kang ratoni biro-biro ratu. Kiai Musonib menerangkan ada lagi balasan dari amal kita di dunia yang kontan langsung juga dibalas wonten ing donya. Nerangaken kelawan dawuhe Kiai Musonib kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taatihi. Kafa wis nyukupi al amilina ing biro-biro wong kang amal. Apane jazaan walesane? Ma apa barang wa kang utawi Allah iku fatihuhu zat kang buka ing ma ala kulubihim ing atase pira-pira atine amilin fi taatihi ing dalem nalikane taat ing Allah. Jadi cukuplah bagi orang-orang yang beramal di dunia, mereka itu mendapatkan balasan yang kontan dibalas dengan sesuatu yang memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala disekek wonten di atine tiang niku. Itu sudah cukup menjadi balasan saking amal kita sing wonten di dunya. Napa? Minal mawahibil ilahiyah, bayane saking pira-pira peparing kang bangsa kepangeranan. Napa peparing sing bangsa kepangeranan? Yo kathah, termasuk ilmu yang kita peroleh, kecerdasan akal yang kita miliki. Dengan kecerdasan sampean bisa memiliki rezeki yang sebanyak-banyaknya. Dengan kecerdasan sampean iso enggak ada titel yang sampean kehendaki. Kecerdasan, kepandaian, kesemangatan yang kita miliki ini adalah merupakan balasan yang kontan saking Gusti Allah akan adanya amal kita yang di dunia niki. Dibales nang Gusti Allah kontan. Wong kula mbek sampean niki ya dudu anake kiai, iso dadi kiai, iso dadi ustad. Ya dudu anake pejabat, iso dadi pejabat. Ya dudu keturunane wong sugih, iso dadi wong sugih. Dengan hal-hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka wonten di ati kula sampean, ini adalah merupakan balasan saking Gusti Allah sing kontan. Langsung dibalas nang Gusti Allah. Coro akal sampean niku ndak bisa akan jadi orang kaya. Ndak ngerti wong asale dadi koli batu. Suwene suwe kok ngletek dodolan kaset, dodolan sate ayam. Iso dikei jodoh nang Gusti Allah. Padahal dodolan sate ayam niku bondone mek piro? Mek 200.000. Tapi lek Allah kadung buka rezekine, iki kadang-kadang hanya 5 bulan dia bisa memperoleh celengan 15 juta. Sopo sing ngekei sampean niku karat nyambut gawe dodol sate ayam? Setelah dodol sate ayam, disitulah sampean menemukan sing jenengi jodoh. Sampai dalam masa 5 bulan sampean iso nyelengi 10 juta, 15 juta. Sopo ngira lek wong dodolan sate ayam duwe badhe sak monten? Lah ini adalah pemberian saking ngarsane Gusti Allah, itu merupakan balasan yang kontan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi niki durung kabeh. Sungguh banyak kula kali panjenengan mendengarkan cerita-cerita wonten tiyang kengeng penyakit tumor, kengeng penyakit kanker, jarene dokter jalan satu-satunya harus dioperasi. Kalau tidak maka saya tidak tanggung jawab, gampangane mati. Tapi dilala Allah ngersakno liyo. Ya nyang nang dukun, kadang-kadang nang tukang pijet. Sak pijetan iku entek 10.000, 15.000 diruti ini sak wulan. Penyakite iso waras. Iso entek ndak kumat, padahal niku tumor. Pemberian-pemberian yang bangsa Tuhan seperti ini adalah sudah cukup untuk menjadikan balasan daripada amal-amal ibadah kita yang kita lakukan wonten ndek donya dengan secara kontan. Sopo sing ngekei waras? Wong barangan perhitungane dokter, tiang niku kudu operasi. Perhitungan dokter kakinya harus dipotong. Tapi ternyata mek cukup tanpa dioperasi, tanpa dipotong kakinya, cukup dengan pijat yang sakitnya tidak seberapa dan ongkos yang tidak berat sak pinten, kulo kali panjenengan iso dadi wong waras. Kalau bukan pemberian dari Allah, siapa yang memberi yang namanya sembuh itu? Lho peparing sing bangsa Gusti Allah ngeten iki lho Pak. Ini namanya balasan saking ngarsane Gusti Allah dateng kulo sampean kontan atas perbuatan amal ibadah kita pada saat kulo pala panjenengan wonten di dunya niki. Wal ilhamatil ladunya lan biro-biro ilham sing bangsa saking pangeran pisan. Kita meneng-meneng kadang-kadang di ati niki tersirat. Aku sing enak iki. Cara arek sekolah niki akhir tahun. Melek sing enak aku iki nang SMA, sing enak aku iki nang SMU, sing enak aku iki nang SMK atau yang lain. Lho, tersiratnya keinginan kita wonten di ati koyok ngeten niki adalah merupakan al-ilhamat al-ladunniyah, bisian saking ngarsane Gusti Allah yang sekaligus niki merupakan balasan yang kontan dari Allah atas amal ibadah yang kita lakukan wonten di dunya menika. Nalek kula mbek sampean mboten sadar, kadang-kadang ngerasa bongo. Mbah sing nambani sing ngerasa bongo. Waduh. Areke kok mari loro nemen tak tambani aku moro waras. Asline duduk mergo ditambani tiyang niku. Niku ngoten pembalasan. Balasan saking Gusti Allah sing kontan atas amal ibadah kita sedoyo. Lelek tiang mboten gak ada pengrasaan koyok ngeten, berarti tiang niku dereng semerap datang Gusti Allah. Dikiranya kesuksesan yang dia raih, kesembuhan yang dia peroleh, pangkat, jabatan, titel yang dia sandang seakan-akan merupakan jerih payahnya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Wong sing ngomong ngeten niki berarti tiang niku wau dereng kenal karo Gusti Allah. Ndak ngerti lek ngono iku mang termasuk balasan saking Gusti Allah sing kontan atas amal ibadahnya. Niku ana loro. Yang ketiga juga bisa dikatakan balasan atas amal ibadah yang kontan nggih menika alawatut tamalluk baina yadai malikil muluk. Manisnya rasa cinta kita wonten ndek ngarsane zat sing ratoni pira-pira ratu. Manisnya tamalluk, manisnya rasa kasih sayang kita di hadapan zat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula ambek sampean melakukan amal ibadah datang Gusti Allah makin lama makin merasa mesra, koyok dene wong sirsiran ngoten. Koyok enak ngoten rasane. Nikmat rasane. Koyok seger ngoten rasane. Rasa nikmat yang kita rasakan di dalam hati kita masing-masing ini adalah merupakan balasan saking amal ibadah kula kali panjenengan sedaya. Kono wong tuwek-tuwek sekolah, ana sing kuliah, ana sing ngelengkapi sarjanae, wonten sing pasca sarjana, wonten sing S3, wonten sing nggodak titel profesore, kekarepane ati kangge ndolek ilmu nambahi itu juga merupakan balasan dari amal ibadah kita. Lakatene ndak mung gayo nopo titel yang panjene sampean mulai sik cilik niku seneng sekolah, seneng belajar. Yang mana belajar ini adalah merupakan amal yang memang diperintahkan dening Allah Subhanahu wa taala. Lek wis diperintah nang Gusti Allah, berarti kita melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kita niku dibalas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kontan, yang berupa halawatut tamalluk, enaknya kita melanjutkan sekolah, enaknya kita melanjutkan ibadah datang ngarsane Gusti Allah, yang berupa meneruskan pendidikan, yang berupa meneruskan pekerjaan. Kenikmatan yang harus kita cari. Tiang nyambut gawe, hasil badine akeh, dia merasa nikmat. Itu nikmat adalah pemberian saking Allah. Bukan dengan harta benda yang melimpah ruah akhirnya kita bisa mengancam orang lain, yang orang lain itu mengganggu usaha kita. Sampai kita ngepuk uang dadi nang hukuman niku duduk halawah jenenge. Tapi dunyo panjenengan justru menjadi bala. Dunyo sing teko nang kula sampean, sing dianggap balasan saking amal ibadah kita, dunyo yang tidak membawa bala. Dunyo sing boten membawa prahara. Dunia yang tidak membawa musibah untuk kita. Iku jenenge balasan saking ngarsane Gusti Allah. Matan. Qala ba'dhum, dawuh sapa ba'dhum setengah ulama, laisa fid dunya waqtun. Laisa ora ono fid dunya ing dalam dunya waqtun apa waktu. Yusbihu kang nyerupani apa waktu na'ima ahlil jannati ing kenikmatane ahli swarga. Ilama angin barang angin waktu yajidu kang nemuhu ing ma ahlu tamalluki sapa wong kang ahli asi-asian fi qulubihim ing dalam biro-biro atini ahli bilaili ing dalam waktu pengi min halawatil munajati bayane saking manisi bisik-bisik ba'duhum dawu. Niki berarti ba'duhum niki tau ngrasakno laisa fit dunya waktun yushbihu na'ima ahlil jannati. Nek dunya niki mboten wonten waktu di mana perasaan kita seperti perasaannya orang yang masuk swarga. Sampean kepingin weru. Waktu apa yang menjadikan manusia itu punya perasaan seperti dia ada di dalam swarga? Kenikmatan yang dimiliki oleh swarga, yang dimiliki oleh orang sing ahli swarga niku bisa dimiliki oleh seorang hamba yang hidup di dunia pada satu saat. Saat apa itu? Illama yajiduhu ahlu tamalluk fi qulubihim bil laili min halawatil munajat. Waktu itu adalah waktu nikmatnya munajat datang Gusti Allah pada waktu malam. Lek kangge tiang yang sudah meresapi nikmatnya munajat kali Gusti Allah waktu bengi, aduh masya Allah adem. Ademe niku koyo perasaane tiang ahli swargane Gusti Allah. Adem nang ati niku marem. Rasa adem pada saat kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam sendirian. Katik damare dipateni pisan. Niku lek temenan oleh munajat nang Gusti Allah, ngeroso nikmat mulai saking ujung rambut sampai nang ujung kaki niku adem rasane. Itu adalah sebuah waktu di mana manusia yang hidup di dunia bisa merasakan nikmat seperti kenikmatan yang dirasakan oleh ahli surga ne Gusti Allah. Cari wong sing durung tau nilii, ah mosok. Lek jalan-jalan nilii monggo panjenengan tili coba pada waktu tengah malam. Panjang bangun, kita wudu, ambil air wudu sikatan, mari ngono salat sembahyang, madep mancer nang Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bakal rasa adem. Hati kita bakal terasa damai, tentram, bunga, senang, bahagia. Kenikmatan sing koyok ngeten niki sama dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli swarga ni Gusti Allah niku wau. Ono tiyang jawab, ala kula niku masih bengi-bengi tangi, tarasa-rasane ndonga kelawan nikmat, tapi ternyata kula kok sik sumpek mikirno utang. Iku jenenge tutup munajat nang Gusti Allah. Nyelamun jenengan. Menungso niku lek munajat karo Gusti Allah, otomatis dia tidak berhadapan dengan siapa-siapa, juga tidak akan memikirkan apa-apa, tetapi dia berhadapan langsung kali Gusti Allah. lan sing di ono dek pikiran iki namung Gusti Allah. Mboten kok mikir utang, delokane tok sembahyang tapi utake utak mikir utang. Niku lek dudu sembahyang jenenge. Lek tiyang niku munajat karo Gusti Allah yang sampai bisa merasakan kenikmatan sebagaimana ahlul jannah atau orang-orang yang ahli swarga niku merasakan kenikmatannya. Gini ku uang sing di utak ini ku mengonok Gusti Allah to. Arasa-rasa nandindi tapi lewis ngeroso nikmat. Ya masih sembahyang sewengi dedet gak apa-apa gak ngeroso. Aku lambik sampean uang panjani munajat nang Gusti Allah. Waktu bengi ku durung ngerasa no koyok waktu ini uang sing wis dadi ahli swarga, sing wis melbu swarga dadi sembahyangnya kepingin dang-dang mari. Sembahyang sunat bengi setengah jam nung koyok setahun. Ini ku tanda ini kalau kali panjenengan durung menyatu kalau Gusti Allah. Jadi sing ono di akal kulo sampean ini duduk Gusti Allah. Tapi mungkin hal-hal yang lain. Akhirnya kita tidak bisa berpikir konsentrasi datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wis koyok ngeten. Yang tak iso panjenengan merasakan nikmati ahli suargo. Lo ba'duhum munilai safid dunia waktun. Yushbihu na'ima ahlil jannati ilama yajidu ahlu tamaluk fi kulubim bilail. Min halawatil munajat ba'duhum niki berarti wis tau ngrasakno waktu uripe zaman biyen. Ngilo monggo kula kali panjenengan nyuwun dateng Gusti Allah. Mandar muka kula kali panjenengan dipun paringi tutuk dateng pangkate tiang yang dapat merasakan halawatil munajat dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek kula kali panjenengan sudah merasakan halawatil munajat karo Gusti Allah, kula ambek sampean masya ibadah sewengi pet ndak bakal kroso. Bahkan akan merasa nikmat. Koyok-koyok dengan ibadah yang kita lakukan, kepingin rasanya kita ibadah ini diakhiri langsung dengan kematian. Jadi mari ibadah satu itu mati, masya Allah. Ulama sampean sing katene mati ngoten wedi, apa maning umur isih enom, sik kepingin ngrasakno ngeten, sik kepingin ngrasakno ngeten. Wa hadhil halawatu utawi ikilah rasa manis. Iyalati yaiku halawah. Yu abiru kang ibaratakan anha saking halawah ahlut toriki sopo wong kang ahli ngambah dalan. Ngibaratakan bil ahwali kelawan biro-biro tingkah. Wal mawajidilan biro-biro penemu. Wal adhwakilan biro-biro penyicip. Nah ini kilek mungguni ahlut torik rasane halawah roso manis sing dialami pada saat munajat dengan Allah pada waktu malam. Ini ku dikatakan al-ahwal. Al-ahwal jenenge al-ahwal, jadi ada istilahnya tersendiri. Al-ahwal-ahwal itu juga dirasakan. Ya, lek wis ngerasakno pada waktu malam manis koyok ngoten, berarti duduk mek pengidok dia akan merasakan seperti itu. Mungkin pada saat ibadah di waktu-waktu selainnya malam, bisa jadi koyok ngoten. Krono wis kebiasaan, akan makin lama makin nikmat. Bukankah kita sering mengatakan trisno jalaran soko kulino? Kula mek panjenengan wis sering melaksanakan seperti ini, sering mempraktekkan sing kaya ngeten, secara otomatis kula kali panjenengan bukan hanya waktu malam kita akan merasakan nikmat, waktu siang pun kita juga akan melakukan nikmat, merasakan nikmat itu. Wa malan wis nyukupi apa barang huwa kang utawi ma muriduhu aurada yuridu iradan wa muradan fahuwa muridun wadhaka muradun muriduhu alaika ay ala alaihim ingatasi alaihim ingatasi amilin ay ala kulubihim tegesi ingatasi piro-piro atini amilin min wujudimu anasadihi saking anane aring-aringi Allah ail unsi tegesi aring bihi kelawan Allah ba'da husulil amali ing dalem sakwise hasile kelakuan wang qidhaihi lan tutuke amal qala dawu sapa ba'dhum setengah arifin al unsu utawi kang aran bunga kang aran aring wa iku tai unsu iku sururul qalbi bungae ati nggih sepunten sing kata nggih sakniki niki tempat nomor 29 kitab hikam sing gundul 29. Lek kitab hikam sing wonten jenggotane niku kula mboten enggak ada derek-derek sepunten niki. Nah, panjenengan saged mirsani sing wonten jenggotane niku panjenengan saged tingali piyambak dibandingaken kali kitab sing gundul mangke jenengan tingali piyambak. Kula mireng-mireng kira selek sing kitab gunduk lek sing kitab ana jenggote niku telung jus. Wonten sebagian kanca sing crita panjenengan sing ngasto kitab sing ono jenggotane kira-kira saat niki nomor niku 387 cepin jenengan tingali bisuhudi jamalil habibi kelawan ningali keindahane zat kang den sayangi. Dan juga termasuk balasan Allah yang kontan adalah sesuatu kegembiraan, suatu rasa bahagia yang kita terima dalam hati, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang diletakkan dalam hati kita setelah suksesnya amal dan habisnya amal. Itu juga merupakan balasan yang kontan saking ngarsani Gusti Allah. Mari bayar hajian 32 juta atine bunga, ngarep-ngarep kapan singkat ini budal datang Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Warang tutuk nang umah, masya Allah, alhamdulillah, awak nang Gusti Allah dibun paringi tutuk ibadah datang Mekah Madinah mulai kelawan selamat. Ibadah mandar mugo diterima nang Gusti Allah, mandar duwe rizki maning sing lebih, insya Allah kulo tak berangkat male. Awak mari teko Mekah, mari mendermakan harta sebanyak-banyaknya mboten getun. Sik kepingin budal nang Mekah maning, itu adalah merupakan balasan amal kita yang kontan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi sepindah maling nggih, sepindah maling. Amal ibadah niku dudu haji sing paling utama. Ada yang lebih utama daripada haji? Napa? Membantu orang-orang yang membutuhkan. Sakjane lho Pak nggih, sakjane panjenengan ndak perlu haji ben taun. Sampean haji ben taun tapi tonggo sampean ono sing melas. Dulur sampean ono sing melas. Niku sing apik. Harta yang kita miliki sebagian kita berikan kepada mereka. Tapi lek nggih pun wis mari ngekei yo, wis mari ngekei wong itu milik kita yo enggak apa-apa saja. Perkara nek wong ngomong wah nang Mekah bendino tanggane ndak mangan, ndak ono sing reken. Lho tanggane ndak mangan iso ono sing reken kewajibane. Lah lek panjenengan iso, ya sampean tanggung kedua-duanya. Tongkone sing ndak mampu panjenengan cukupi lah sampean dhewe haji yo bendino we. Ojo ben taun bendino ndak apa-apa. Nopo sing diarani bunga? Apa yang dimaksud bangga yang menjadikan balasan saking amal ibadah niku wau? Qala ba'duhum al-unsu sing diarani bunga niku sururul qalbi bi syuhudi jamalil habib. Bungae ati kelawan melihat, bungae ati kelawan ningali keindahannya zat yang menjadi kekasih kita. Lek panjenengan rumoso mempunyai kekasih Allah dan sampean merasa Allah mengasihi kita, maka otomatis apa yang Allah lakukan kepada kita itu selalu terasa nikmat. Koyok dene wong sirsiran niku lho. Masih lambene dicokot sampai catu niku jarine ndak loro. Apa kok ndak loro? Karena yang menggigit adalah sang kekasih. Sing nyokot pacari masih sampai catu metu getene niku malah bangga sing wedok. Aduh, kekasihku sing satiku setia teman. Apa? Lambeku dicokot sampai metu getene. Dicokot kekasihnya itu enggak kerasa loro ndek lambene. Coba sampean dintup kalau jengking lambene. Sampai abun dowe kaya lambene jaran. Waduh meso naudzubillah. Krono sing ngentup kalau jengking. Lek sing nyokot kekasihnya maka dia akan merasakan nikmat. Begitu juga kalau kita merasa sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan nopo mawon yang kita terima, kita akan selalu senang. Lebih-lebih kalau terjadi perubahan bagus dalam hidup kita, tambah nemen senenge. Wong ada perubahan jelek saja iku tandane Gusti Allah arep nang kula sampean. Apa maning perubahan elek, apik. Perubahan elek lu seneng. Teko sugi-sugi akhirnya digejrok no nang Gusti Allah. Teko dadi wong pangkat nang Gusti Allah enggak didadekno. Blek dintekno wis pangkate. Lek wis ndak dikei pangkat koyo ngeten niku mboten susah, justru bunga krana rumoso awak ini ku sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang dia cintai. Kalau yang melakukan itu adalah zat yang tercinta, apapun yang dilakukan maka akan senang kita terima. Atile ono wong kena coba saking Gusti Allah, coba napa mawon saking Gusti Allah. Lek pancene tasik ngeroso pegel, ngeroso ngersulo berarti dia tidak cinta kepada Allah. Lek sampean niku cinta nang Gusti Allah tandane nek siji. Apapun yang dilakukan oleh sang kekasih kita, kita akan selalu menerimanya dengan lapang dada. Ya wis persis lah koyok tiang sirsiran ngoten lho, Pak. Den di wonten tiang ngenyek sirsirane. Ndak ano. Oh surga dunia, hai malam pertama. Cekak enjak ring madura nikah mun oreng cek nisera. Asir-siren napa bain saya lakonin tineng oreng saya kecintain akan selalu dia terima dengan baik. Ada saya coba fokus kapi. Ekeke seneng. Ekentoin ocaan kentona bau jeruk. Kamu pada kentok bau jeruk. Ya hanya karena perasaannya saja dia mengatakan kentok bau jeruk. Lek tutuk krono perasaan cinta dia tidak akan mengatakan kentut berbau duren, kentut berbau jeruk. Podo mawon karo niki lek panjenengan cinta nang Gusti Allah. Musibah sebesar apapun yang kita terima itu rasanya manis kayak gula. Seger rasane koyo cenak lek dirasa-rasakno. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, menungso niku pancene perlu kita mengenal dekat langsung datang Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan semua sesuatu yang telah kita terima, baik jelek ataupun baik, kenikmatan ataupun balak, kita bisa menerimanya dengan legowo. Bahkan balak pun seakan-akan terasa musib, terasa kenikmatan dalam hati kita. Yus nikulah persis karo perasaane sedang kasmaran, tiang yang sedang jatuh cinta. Yus koyo niku pun mboten mboten adoh perasaane niku. Wahua dadi bahagia niku adalah halatun tujibu. Wawa utawi al unsuk halatun iku tingkah tujibu kang nekaken apa halah inti asal muhibbi ing tangine wong kang cinta. Wasofa'ahu lan beninge muhib. Wasofa'a waqti lan beninge waktune muhib. Wa ya khaufulan wati sabab muhib yen dalem waktu gawa ilal idlal ing pira-pira bencana kang den mergoaken krana susah. Ing pira-pira bencana kang den sebabaken mergo susah. Niku maknane gawa ilul idlal. Dadi idhofatus sabab, idhofatul musabab li sabab, menyebabkan sesuatu yang disebabi kepada sebabnya. Kata-kata gawa ilal idlal niku, gawa ilul idlal. Dadi rasa cinta itu adalah perasaan atau tingkah laku yang menyebabkan kita semangat untuk beribadah kepada Allah, yang menyebabkan waktu kita menjadi bening, selalu sempat untuk beribadah, tidak selalu merasa sempit, ndak koper nang masjid, ndak koper ngaji, ndak koper ngeten, ndak koper. Dan kita takut dalam waktu yang seperti ini akan terjadi bencana karena kita tidak tenang. Napa bencana ya malah ndak sembahyang? Ku sembahyangi sempit. Waktu ini titik darurat, dadi mari assalamualaikum langsung nyingkri. Mboten sampai ngomong ngoten. Uang niku lek krasa awake bongko ndak sampai muni ngeten. Krasa seneng. Seneng mawon ibadah niku meskipun suwe seneng. Nikmat mawon rasanya. Dan dijauhkan dari perasaan jenuh, didono saking perasaan napa bencana karena kita bingung, mboten konsentrasi. Konsentrasi terus karena ini adalah merupakan perintahnya Allah. Mandar muka kulo kali panjenengan menjadi orang yang selalu bahagia dalam melaksanakan perintah Allah dan merasa kekurangan terus ngelakoni perintah Gusti Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Engkang saged dalam aturake namung menika mawon, mandar muka wonten manfaati dunia akhirat. Hadanallahu ayyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.